الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، حيث أن أجلك ولك من قول قديم سجائل، وذكرنا ما نسينا، جنبي لك ولك من اسم الله قول لكم يوبو. يا عليم علمنا من أنك ونفرض الله عنا، ولا تؤاخذنا مما تعلم منا. يا حليم خلقنا بطرق العلم، وحققنا بأقوات العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري لأنزل ملك اسمك الذي يكون، واحلل عقدة من لساني لأنزل غمضا عن منفقة أي قير فهم جلدك، يبقوا قولي إصبعي على ما يبقى عن كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزخرف آية 9 سموه الرحمن. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كم أرسلنا من نبيين في الأولين، dan begitu banyak di Muhammad beritahu bahwa begitu ramai aku telah kirim rasul-rasul, apa ni, nabi-nabi fil awwalin, untuk umat-umat zaman dulu kala. Wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Buka ceritanya tidak ada nabi yang sampai pada mereka kecuali ada sajalah ejekan dan mainan yang mereka lakukan. Fa'alakna asyad min umbasya. Oleh yang demikian, oleh kerana manusia selalu mengejek dan mempersendakan nabi-nabi, aku binasakan orang yang lebih kuat daripada mereka itu, daripada umatmu. Aku musnahkan umat-umat yang lebih kuat, yang lebih handal daripada mereka itu, daripada umatmu. Wa madha masal awwalin, dan telah berlalu cerita dan cerita-cerita orang-orang dahulu. Kalau ini semua sambungan daripada minggu lepas yang Allah Ta'ala sebut. Belum mula sekalinya Allah Ta'ala tuju pada bangsa Arab sebagai bangsa yang dipilih untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa langit, bahasa Tuhan. Dalam banyak-banyak bahasa di muka dunia ini, Allah pilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa langit, bahasa wahyu yang kita panggil dalam Al-Quran. Oleh demikian, orang Arab sampai hari ini pun adalah Arab, apa bangsa yang diharap oleh Allah untuk menyebarkan Quran. Menyebar Quran kita panggil menyebar Islam dan sebagainya. Oleh dalam banyak-banyak perkara yang disebut, kata dia, hari ini, iaitu sebagai sindir kepada orang Arab. Ya Muhammad, apa ni, nabi di muka dunia ni tidak seorang tidak, ramai kukirim. Dan ada nama-nama nabi dalam Quran ni disebut, dan ada nama-nama nabi yang tidak disebut. Apa nama ni? Ada nama nabi yang disebut oleh Allah dalam Quran, dan ada nama nabi yang tidak disebut dalam Quran. Itu masalah pertanyaanlah. Simpulannya, tidak musyawarah ya Muhammad, aku kirim ke dunia. Oleh yang demikian, dalam banyak-banyak Nabi, bukan kesemuanya, Nabi-Nabi kena ejek, kena ejek, kena persendal. Dan sebanyak mana ejek tu, aku ahlakna, aku musnah. Dan orang yang aku musnah turun bala bermacam-macam. Bala Pak turun ni kadang-kadang dengan menggunakan angin ribut. Jadi panggil sayhatan wahidah, rihan sarsaran. Ada jenis angin seminggu suntuk yang menyebabkan semua negeri, kampung, halaman yang masuk tubuh ni hari semua sekali. Ada. Dan ada masyarakat aku kirim hausiban. Hausib ni kita panggil anak batu. Yang kita panggil angin putih beliung. Bila angin putih beliung dikirim hari, angin barat bertemu dengan angin timur, menyebabkan berlaku putih beliung, maka segala anak batu atau muka bumi semua terangkat semua dan ditimpa ke atas kapung tertentu yang menyebabkan musnah di sini. Jadi negeri Arab sampai hari ini pun, orang-orang Bedui ni dia perlu kambing dia malam-malam dia tidur pada pasir. Dan kebiar Allah, kalau ada angin putih beliung malam tu, angin putih beliung kuat, maka angin putih beliung ni angkat pasir dia lungguk di atas kambing, di atas penduduk dia, menyebab bangun peresok tak saya kabut kambing, tengok-tengok pasir semua sekali kerana tertimbus dengan apa, pasir-pasir putih beliung. Putih beliung sampai sekarang pun berlaku. Jadi benar-benar begini disebut oleh Allah dalam Quran, orang-orang yang aku musnah dia Muhammad, aku beritahu kepada dia macam Ad Samud. Ad Samud ni gagah pada Quraish. Quraish ada lawan mu je, tak nilai mana, tak gagah mana, tak kaya mana. Ia telah aku musnah dalam hari itu lebih nak handal pada Quraish, lebih kaya pada Quraish. Jadi Quraish kena reti, aku tidak musnah ni, tak musnah mu kerana lawan Muhammad ni, bukan kerana aku tak musnah, tidak. Aku nak minta memiliki panjang. Kerana manusia zaman Muhammad dikira manusia zaman cerdik, zaman dewasa. Orang dewasa ni kalau tak kena, kita tak boleh marah, tak boleh marah, tak boleh rendah selalu, tak boleh apa, kena pujuk, kena berapa. Kerana orang dewasa ni orang yang mempunyai bakat untuk berfikir. Orang zaman belum Nabi Muhammad tu dikira zaman tufulah, zaman syabab, zaman kebudak-budakan, zaman Nabi Nuh tu dikira zaman kebudak-budakan. Budak-budak ni tak pernah setiap nak ajak minit, nak berfikir yang ada di tapi tiap budak dia tak ajak pola nawatan dan sebagainya. Jadi zaman Nabi Nuh tidak boleh kira banyak, gaya lebih kurang, nasihat lebih kurang, tak dengar juga. Akhirnya Nabi Nuh semayah ajak dia turun bala dia, bukan semua dah mampu bakar semua sekali. Kita panggil Tuban Nabi Nuh. Dan ahli kaji bumi mengaku bahawa dunia satu masa dulu ada bekah, apa ni, bekah dunia ni, apa nama ni, keselam dalam air. Dia boleh jadi waktu lah kita panggil Tuban Nabi Nuh. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, dia orang panggil zaman remaja. Zaman kemanusiaan remaja, tiga tu boleh kira, boleh berunding, boleh nasihat. Kalau tak dengar juga, nanti orang balik apa semua sekali. Ada pun zaman Nabi Muhammad SAW. Kerana zaman kita dah ni, Allah Ta'ala tidak banyak orang balik. Kerana kita ni, mai kemudian. Bila mai kemudian dah, sejarah zaman dulu tu telah disebut banyak dalam Quran. Wa ma'adham, matul awalin. Sejarah zaman dulu yang kita baca dalam Quran, kita baca dalam hadis semua sekali. Jadi pada sejarah-sejarah zaman dulu kita baca dan mudah-mudahan kita dapat iktibar, kita dapat betul keadaan kita, maka mudah-mudahan kita tinggal apa namanya maksiat. Dan maksiat yang paling besar sekali ialah syirik pada Allah Ta'ala, termasuklah apa namanya kita panggil riya, kita panggil takabur, kita panggil hasad, kita panggil had, bermacam-macam adwa'ul qulub, penyakit-penyakit jiwa ni apa nak banyak dalam tubuh kita. Tak boleh kita hilang barang ni kecuali melalui nasihat Quran dan juga melalui iktibar daripada sejarah-sejarah kemusnahan maksiat yang begitu. Jadi kalau maksiat Fir'aun yang dia panggil zil autad, Fir'aun tu mempunyai autad. Autad ni kita panggil paku. Paku bangun dah. Mana banyak bangun-bangunan yang dibuat oleh Fir'aun sampai hari ini pun kita boleh tengok di Mesir baik, di Aswan. Kalau tuan pergi ke Mesir, lain pada tengok di Kahirah, ada masa pergi ke Aswan, hulu Mesir. Dan metamadun Mesir jam hari itu tidak di Kahirah. Kahirah ni baru. Pertama lalu di Aswan, hulu Mesir. Tapi, kalau ceritanya Aswan sekarang ni, dia buat dam. Buat ampangan air, dia menyebabkan banyak bangunan-bangunan lama terselam. Itu pun UNESCO beri bantuan pada Mesir apa dia pagar tapi masuk air tempat tempat apa tempat tempat sejarah 45 tahun itu. Dan sejarah ada tiada tok patung lah, patung aman aku tun amahadu tun amahana macam-macam nama raja itu bobo apa benda tu berlaku ada sampai lagi. Dan patung ni memanglah kalau mengikut ahli patung ahli okey, memang orang ni buat mengikut kaedah engineering dia lah, mengikut kaedah-kaedah semacam dia. Dan kalau pergi ke Mosir, tuan-tuan boleh tengok Ahram atau bila panggil piramid. Piramid ni umur dia kekal 5,000 tahun. Dan piramid ini jenis kubur raja-raja, letak dia 4 segi. Dan betul-betul segi dia tu kena atas mata angin tu. Angin apa ni, kita panggil mata angin ke utara, selatan, timur, barat. Timur, barat, utara, selatan, mana kalau boleh kebelak, ukur kebelak boleh melalui piramid tu. Kerana dia letak mengikut ikut apa nama ni utara timur barat utara selatan, menunjukkan bahawa pengajian mereka baik astronomi baik apa semua sekali memang siapa begitu sekali hebat. Kita Melayu ni tidak banyak benda-benda begini, tak ada lah kita boleh jadi kita ke belakang sikit. Kita ni tulisan pun tak ada, hanya kita ada bahasa, bahasa Melayu ada tapi tulisan Melayu tak ada. Kita menepai huruf Jawi pun buat di menteri pelajaran dan nama berapa mati dan pejari sudah tulisan tak ada. Kita menepai Arab buat di orang Melayu pula, Cina tak buat, Melayu buat. Bahasa ada tapi bahasa pun orang panggil macam kebulungan lah. Tak ada ilmu, tak ada berapa, tak ada benda yang boleh hormat pada kita. Bahasa tak ada, tak ada benda lah, tulisan tak ada, harita tak ada. Pokoknya dia jahil, malah mari pula benda ni dadah pula rasuah, siapa lah nak hormat pada orang Melayu. Jadi boleh untuk nak naik balik orang Melayu, tak ada cara lain lain pada kita daulatkan Islam. Halal haram kita jaga sungguh-sungguh, surga neraka kita ingat benar-benar, dosa pahala kita hati betul-betul. InsyaAllah Allah pakai hormat pada kita kalau sekiranya banyak kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut okay, apa maghribu ankum al-dikra sabhan ankuntum qawman musibi pada ayat yang lepas. Ya Muhammad, ada kamu fikir bahawa aku akan tidak peduli pada kamu kerana kamu ni orang yang lapar, kerana kamu ni orang tak dengar kata, maka aku pun tak mahu cara pada mu lah. Jangan. Sebab kita kadang-kadang anak-anak kita, anak cucu ramah, anak cucu hak nakal-nakal membahas cara bila kata. Bila hak nakal sangat, tak nakal sebelah cara. Ikut dia, minta kak boleh, minta wajib. Kadang-kadang kita mau cucu kita nakal, kawan kita tak nakal, kita mau. Maka, tuan yang kata, ya Muhammad, oh ya korang, aku nak mengunguh juga, kerana mu tak dengar kata wahyam. Mu fikir bahawa aku nak mengunguh, tak dengar kata ikut mu dah, masuk neraka-neraka. Dah, aku tidak mengunguh. Kerana aku, kerana mu ni aku buat. Bila muani aku buat, aku buat berbumi lah supaya mu hidup. Aku buat langit lah supaya mu boleh hidup. Aku buat dengan udara, aku buat dengan air hujan apa semua sekali supaya mu hidup. Maka mu sendiri dah. Aku nak peduli pada mu. Mu jahat sehari dua, bulan dua, setahun dua, tak apa. Tapi Quran ada depan mu. Dalam Quran itu bermacam-macam nasihat. Termasuk dah nasihat yang kita baca sekali lagi. Iaitu, walain sa'al tahun. Man khalaqa as-samawati wal arda yaqulu inna khalaqahu al-'aziz al-'alim. Wala in sa'altahu ya Muhammad, kalau mu tanya orang tu, orang hok lawan mu ni, tanya ke dia, man khalaqa as-samawati wal arda, siapa dia buat langit dan bumi? Langit ada, bumi ada. Atau langit dan bumi ni kita panggil alas kita, ada berlaku. Alas kita yang kita panggil tumbuh-tumbuhan apa, burung beriak apa, lembu kubar apa, semua ni masuk di bawah alam kita, udara lah, persen-persen. Siapa dia buat benda ni? Kalau tanya, kita ada orang mengaku. Untuk mu kau buat langit? Eh, dia kata, mana boleh tu aku boleh buat. Kerajaan mu kau? Buat ada, mana pada kerajaan boleh buat langit kau? Benda-bendanya ada, tak ada siapa dia mengaku buat. Tentulah ada lah buat. Siapa dia buat ni? Semua sekali mengaku, kalau kau dan Azim al-Adim. Dia buat langit bumi ni ialah Al-Azizu, dia maha gagah kuasa. Al-Alim, dia maha wujud, dia maha bahan, dia maha pandang. Tak boleh nak buat benda hatta bahasa durian pun orang tak boleh buat kalau orang tak pandang. Kita duduk bahasa durian dalam dalam kebun kita, pasal rian kau berapa. Nak boleh pasal rian ni, orang tak pantas leh. Suruh ambil pasal rian tak jadi, nerutuh sana susin. Maknanya, pasal rian yang begitu sekali sampel pun mesti dibuat oleh orang kita. Ini ke langit nah, bumi nah, waktu air nah, buat rukuk nah. Kalau tidak al-alim, kalau tidak al-aziz, tak boleh buat. Semua mengaku, kalau orang tancap pergi buat langit bumi, semua mengaku, oh, yang buat langit bumi ni. Allah yang maha bijak, maha berapa. Tetapi oleh kerana Allah pentafsiran dia tu tak serupa dengan Allah disebut dalam Quran. Sifat Allah dia disebut oleh Allah dalam Quran sendiri tak serupa dengan sifat Allah mengikut apa ni, mengikut otak mereka, maka mereka buat macam-macam perkara. Allah apa ni dia sebutnya bahawa kita ambil dari dia pada mana kau Mekah saudara. Waktu Nabi kita lahir di Mekah, semua mengaku bahawa yang buat langit bumi ini Allah. Tapi lebih Allah pun dia semua beralam. Kerana kata dia, kita nak sampai pada Allah ni kena melalui orang tengah. Kerana Allah ni zat lain, kita lain. Orang tengah siapa dia? Beralam. Jadi soal siapa dia? Dia kamu nak sampai kepada Allah melalui orang tengah. Dia orang tengah ni kena beralam ni. Siapa dia ada? Dongeng. Oh, saya pernah semua berada. Lo ni kita orang Melayu, semua berada tak alhamdulillah, tak berlaku. Tapi ada lo, tengah lagi. Apa dia? Kubur kamar. Tok Wali, semua pujuh kamar, kubur kamar. Siapa dia diajar pada orang Melayu, lo ni nak sapa pada Allah, mesti melalui kubur kamar. Siapa dia ajar? Hanya dongeng orang tua-tua. Waktu lama duduk di Khairah, betul lain sekali. Dia satu percabang, satu cabang dia. Ada orang puja. Orang pujanya orang tua puja. Puja ada basah semua. Ada orang tua seorang. Tunggu situ. Ada orang yang bisa kembang. Maka dia Allah ni apa? Pihak ni apa ni apa? Kita sini panggil elektrik ni apa tu? TMB. TMB ni nak buka. Di sana di Kuala Lumpur tak ada TMB ni, tiang listrik tak ada, dia pakai ke bawah. Jadi hamba Allah ni TMB nak pergi beki tapi dia beki nak tolak untuk wakah dia tu. Tolak rupanya bawah tu apa ni panggil, tak ada apa, tak ada kubur apa. Tapi hamba Allah duduk puja orang, duduk puja berderu kerana nampak tu kubur kamar. Nyepak tak dengar. Orang Mesir pun tengok bodoh pun lebih pada orang lain lagi. Dia bodoh lah. Sebab sama kata syaitan Mesir ni kalau mari seko yang kata orang lain. Dari hari syaitan sini. Syaitan sini tak sidik mana. Syaitan semua. Syaitan Arab dan jahat-jahat sungguh. Mereka Arab dan yang baik-baik sungguh. Jadi nak rakyat ni. Kubur kamak, kayu kamak, kubur musik ke pemusik ni yang dongeng. Islam mari ajar, dongeng tak ada. Nak sapa pada Allah hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Kerana manusia memang tak boleh nak kejap dengan Tuhan, tak boleh. Mesti melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dah mati 2000 tahun dah. Dia tinggal, Nabi Muhammad tinggal, dia sakit, dia dah Quran. Jadi sebanyak mana ilmu Quran ni ialah membolehkan manusia sapa pada Allah. Tak payah kita berkata dengan tu guru mana, tu kiamat mana, tu ayah mana. Kita boleh direct, mubasyarah, live dengan Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah ni Al-Alim dan Al-Aziz. Al-Alim, Al-Aziz, nama-nama bagi Allah. Dia panggil asma Allah Husna. Nama Allah yang molek-molek berlaku. Nama Allah Husna ni, kalau kita baca kitab-kitab, ya, semua pakat dia cari. Hukmanu walillahi al-asma'ul husna pada umur biha. Allah ni mempuji nama yang molek-molek berlaku. Maka bila kamu nak panggil Allah, panggil nama-nama adalah peraih. Mengungkapkan nama tu, aku kata nama ni. Oh, senil sekalinya ialah. Ada setengah tubuh, apa setengah ulama sebut. Nama Allah betul ni, nama Allah senil sebutnya ialah nama yang sesuai dengan benda kita nak. Kalau kita nak, kita sakit, misalnya. Kita nak sembuh. Kita sebut, Ya Syafi. Ya Allah, Ya Syafi. Itu yang menyembuhkan. Jadi kita sakit, kita nak sembuh, kita sebut Ya Syafi, Ya Wafi, Ya Kafi. Namun-namun, ia benar-benar berasa sejuk hati kita. Kerana kita gantung dengan nama yang sesuai dengan benda kita ni. Perkara sebab kita gantung. Kalau berlaku, berlaku ada masalah rumah kita, berlaku pecah rumah. Kita ada tengah-tengah orang-orang kita, mari boleh. Allah mencela cik mari, rumah hamba kena pecah kena boleh. Kalau mari orang kampung, tak jadi apa. Kalau mari orang kampung, bawa golok bawa bergampung, tak sama mari boleh. Nah begitu, kalau kita ada musakit, sakit, Allah, mari-mari tengok doktor mari. Allah muncul doktor mari. Jadi, apa benda yang kita nak, kita guna nama yang sesuai dengan esu, sedang kata. Rumah pecah, orang boleh, boleh bersesat. Tiba-tiba boleh mari, mari kita muncul. Sakit demam, orang tak sesat, kita boleh, boleh. Bila, apa nama doktor, kalau doktor mari. Kalau masalah laki bini, gotok, gandung, gotok, ni, tak pagi mari. Ha, tu dia, tu. Jadi masalah apa yang kita terlibat, ha, ketika tu kita cari nama Allah yang sesuai dengan isu kita. Jadi kita tu lah asma'ul husna. Jadi sini yang tuan sebut, lalu mu tanya orang, siapa dia buat langit bumi? Tukmu ke? Ada. Ayahmu ke? Ada. Syarikatmu ke? Ada. Kerajaanmu ke? Ada. Pasal apa dia buat? Semua orang mengaku Allah. Allah kan aku Allah. Allah disifat al-aziz. Al-aziz alladhi la yumasiru syaih. Aziz maknanya Tuhan yang tak ada menestandi. Alladhi la yumathilu syaih. Allah dia lah banyak-banyak sifat dia ialah la al-aziz. Aziz maknanya la yumathilu syaih. Tak ada benda yang standi dengan dia. Kaya. Tak ada orang kaya seperti Tuhan. Pandang. Tak ada orang pandang seperti Tuhan. Maka pada lagi dia. Hanallah. Tak ada pandang seperti Tuhan. Bijuk. Tak ada orang bijuk seperti Tuhan. Oh, cergah. Tak ada orang cergah dengan Tuhan. Itu maknanya al-aziz. Kita nak guna muka al-aziz Allah alamlah. Al-aziz maknanya gagah kuasa yang tidak ada tanding. Tak ada tanding maknanya. Al-alim. Yang maha faham. Yang maha mengerti. Allah mana boleh Allah buat langit, buat bumi. Ya kalau kita mengaji ilmu. Apa ni? Ilmu falak. Apa namanya? Ilmu falak. Kita panggil ilmu sonami. Ilmu langit, bumi. Kusingan. Apa kita kata. Orang Islam ni memang terkenal dengan ilmu falak. Kenapa ilmu falak? Kena tahu semayang. Mesti tahu. Waktu tarik leceh berapa, kalau mari kelak berapa sekali pun, kalau kita tahu kedudukan tarik kusin mana, leceh setara mana, maka zuhur untuk tiga mana, kalau kita pergi, kita pergi dalam hutan, jen pun tak bawa, kumpas pun tak bawa. Tapi kalau kita tahu ilmu falak, kita tahu pusingnya bumi gitu, kita tengok cahaya mentari naik di mana, nampak tujuh lah ke mana, maka kita tahu lah sebelah balik ni. Kerana aku duduk sebelah utara, kerana aku duduk sebelah selatan. Kalau kita pergi negeri Rusia, sebelah timur, sebelah selatan, kita tahu orang sini ke belah. Kalau kita datang kepada terbang, budak tak kebanyakan tahu, tahu dia naik jatuh mana. Tapi orang kepada terbang, itu sudah dia waktu di dalam dalam tempat kita, dalam internet, apa ni, dalam screen tu, dia tulis ke belah, ke sini-sini, kita boleh semayang terus sekali. Jadi, lah mana, bagaimana kita nak mengaku Allah ni maha, apa maha Allah ni Tuhan kita? Jawabnya, kerana dia ni mempunyai sifat yang lengkap. Sebanyak mana benda manusia ni, ada berlaku pada dia. Cuti pada dia, bijak pada dia, masa depan boleh tahu, masa belakang boleh ingat, semua sekali, pandang pada dia semua sekali. Puas hati kita buat Tuhan pada Allah. Yang terbaik doa, buat Tuhan pada orang, haa, dia buat Allah suruh, berhenti buat larian ni, kena kerja berapa? Manusia ada berhenti berapa? Jadi boleh demikian. Sebijak-bijak manusia, bijak Allah lagi. Jadi simpulannya, manusia zaman-zaman kuris sendiri pun, kalau orang tanya dia siapa dia buat langit bumi, Allah. Tapi Allah yang itu, otak dia tak serupa dengan Allah yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Sebab kita learn, orang Melayu, semua mengaku belakang. Allah Tuhan kita. Jadi, apa ni, Allah agama lain, politik lain. Masalah ekonomi, hak politik, kata orang Melayu dia. Tidak menaik itulah, Melayu rasa keluar dia. Politik, ekonomi, kita buat sendiri. Kenapa ini masalah politik? Sosial, kita buat sendiri. Kerana ini masalah politik. Budaya, kita buat sendiri. Kerana ini masalah politik. Mayat tentu tubuh pada Muhammad. Kerana itu agama. Siapa dia ajar kamu agama lain, politik lain? Siapa dia ajar? Ini cerita titih-titih mari daripada zaman kurang jahiliah lagi. Jahiliah pun dia kata Tuhan ada. Tapi dia buat sendiri. Kalau dia ada ilmu, ada anak unta. Unta ni tak boleh makan. Kerana kita beri pada tokoh kita. Unta ni orang tidak tak boleh makan. Kena orang jatuh yang makan. Siapa dia ajar kamu anak unta yang tidak membuat? Bukan untuk Tuhan buat ni. Multok hak ni, unta ni tak boleh makan. Kena beri ke tokoh. Unta ni orang tidak boleh makan. Kena orang jatuh yang. Unta ni habis anak 10 kena buat ke lepas. kena lepas. Apa dia hidup makan dan kapokan apa untuk ni untuk Tuhan kita panggil. Siapa dia ajar aku kau kepala ini? Ini kita panggil apa nama ni? Dalam Quran bermacam macam dalam Quran. Baik. Kemudian Allah Taala sebut Allah Taala memperkenalkan diri dia. Allazi ja'alakum al-ardha mahda. Tuhan aku ni Tuhan yang membuat untuk bumi. Tanah hok mujijak tu aku buat. Kata saya cakap apa dia buat? Aku buat apa-apa tanah? Mahdan. Mahdan asal maknanya nu buaya. Bila kita ada anak, kita ada nu, kita ada buaya untuk anak kita tidur, kita guna. Bumi ni betul-betul mahdan bagi manusia. Macam buaya bagi manusia. Manusia berlalu. Dan kalau kita dengar apa nama ni ceramah yang diberi oleh ahli-ahli astronomi, ahli tabaqatul ardi, ya Allah, kami tabaqatul ardi, kajian bumi. Bumi dia sebut bumi ni bola, tak bola. Bumi ni musim. Bumi ni ada jazibiyah, ada gravity, ada daya tarikan. Tarikan ni siapa dia buat? Dia kata tarikan ni kerana bumi musim. Kalau musim ni padan-padannya, sebab kita ambil bola celup dalam air, sebab kita duduk atas tarikat, kita pusing. Kita ambil bola kecil celup dalam air, lepas tu kita letak datang, kita pusing. Maka air akan muci. Apa yang kering garing air, kerana air muci keluar bila kita pusing dia. Mengikut itu je maknanya, kita manusia ni sepatutnya terperhati habis. Tak ada air sedikit di muka bumi kerana bumi ni musim. Tak ada orang seorang pasang muka bumi kerana bumi ni musim. Planting habis di sini. Tapi Allah Ta'ala tidak buat lagu tu. Nasib baik. Kenapa? Oh, kerana dia kata, kerana ada graviti yang tarikan. Maknanya, kerana tarikan ni, menyebabkan ada tekanan dan ada air. Tekanan kenapa? Nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, tekanan yang menyebabkan apa kita duduk jelepet di muka bumi, tapi kita tidak sampai jelepet, bukan boleh bangun. Air ada di muka bumi, dia terbangnya tu. Ini semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Ingat bermacam-macam cara. Terus ini mahdan, betul-betul mahdan macam buaya. Sebagaimana anak kecil apa tidur nyenyak bila kita buaya dia dalam buaya, begitu juga manusia boleh duduk atas muka bumi, boleh buat umur, boleh cari makan, boleh mandi, boleh begitu ini, boleh menanam, boleh berapa. Itu betul macam buaya bagi budak kecil. Siapa dia buat lagu ni? Aku. Wa ja'alakum fiha subulan. Dan Allah buat untuk ni pada bumi ini subulan, jalan. Orang ni semua kita kampung ada jalan jauh kampung, dan bandar ada jalan jauh bandar. Apa kata kalau kita bangun pagi, jalan itu tutup angin. Kita di kampung belum pada ada jalan raya. Kita ada lorong, kita panggil lorong. Manusia lalu ada lorong. Gajah rimah lalu ada lorong. Ayah intik lalu ada lorong. Apa kata kalau kita bangun pagi, lorong ni tak jauh. Kamu habis. Lebih lagi orang pada pasir. Ataupun tidak kita kelau dah. Orang kita kelau. Laut ni tak ada lorong. Lalu dah berapa kali sehari pun, dia tak ada lorong atas air. Tapi Allah Ta'ala buat bintang. Sebodoh-bodoh, sejahe-jahe orang nelayan diriti. Bintang ni timur. Bintang ni barat. Pergilah jauh mana sekali pun zaman tu nenek kita tak ada kompas lagi pun. Dia pergi laut, dia boleh balik. Dia menurut Allah Kelangi. Oh, ini bintang tiga. Ini bintang siyah. Ini bintang jung. Bintang berapa semua sekali. Ini semua ni nikmat yang aku buat pada bumi. Kalau bintang tiga ni tak ada. Kalau malam ni gelap untuk 24 jam sepanjang tahun, gelap untuk gelap lah. Mungkin dia pun rumah lah. Bila pergi, tahu tampak begitu ni. Tahu tampak pengajar. Tak tahu rumah apa mana. Ini semua ni, muka nariti, aku yang tolong perum. Siapa buat jalan? Jalan darat, jalan udara. Bila ni pula kita naik ke Pantai Ben. Naik ke Pantai Ben boleh. Setengah jam. Nak ada bawah. Tak tahu rumah mana. Tak tahu bukit bukan mana. Apa rumah aku di mana. Boleh turun pada tempat lebih tua tu empah tu empah Cina ke empah mana tu tahu dah sampai tahun tu balik ada semua sekali berpunca daripada aku punya pada manusia ilmu pengetahuan yang menyebabkan hak bahasa darat ada jalan jauh darat, hak laut ada jalan jauh laut, hak udara ada jalan jauh udara. Siapa dia buat? Aku. Kalau aku buat, aku tidak buat otak meriti, maka tak boleh buat aku. Sebab tu dalam perayaan yang pertama tu dari langit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hujung tu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbika, ayat pertama tu hujung sikit ke? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aku ajar orang, benda orang tak reti. 'Allamal insana. Dia tak kata 'allamal Arab. Dia tak kata 'allamal Melayu. Aku ajar orang Melayu. Dah. Aku ajar Arab. Dah. Dia kata 'allamal insana. Aku ajar kau orang. Allah mengajar manusia. Tak kira manusia Melayu, tak kira manusia Arab, tak kira manusia jahat, baik sekalipun. Aku ajar benda lam ya'lam. Lam. Lam, kita ada la, kita ada lam, kita ada lam. Bahasa Arab. La, mana tidak. Lam pun tidak. Lam pun tidak. Tapi bahasa Arab, kalau lam, lam cap dengan mi, tak pernah tahu. Benda yang orang tak pernah tahu, aku beritahu. Mana mengguna otakmu, membincang sama mu, buat resurs, buat diri sini, maka tahu. Siapa dia tahu? Aku. Siapa dia? Ya, aku. Mungkin nak reti. Dan aku bila ilmu kau orang, bukan wih saja dia. Aku nak minta mu, syukur. Aku nak minta mu, terima kasih kepada aku. Terima kasih kepada manusia, lain. Lain, terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada manusia, orang senyum, dia senyum. Orang ajak, kita menetek, dia ucap terima kasih, dia dapat tangan. Terima kasih, makcik. Orang ajak kita, kita ajak orang cantik ke dia, pulut dia. Terima kasih. Bahagian kita pun, kita ajak dia pulut. Ini cara kita syukur. Allah Ta'ala nak ajak dia rumah kita makan nasi, tak boleh. Nak ajak dia menetek rumah kita, tak boleh. Pandang lagu mana? Yalah, wadu'i syekh fi mahali. Nikmat yang Tuhan beri ini kena gunung ikut. Ikut cepat. Nikmat mata. Dalam buat mata untuk nengok. Tak ada doktor boleh buat mata. Tak ada kedai jual mata. Tak ada orang boleh pilih mata pada kita. Begitu sah nikmat mata. Pada nak tengok apa dia? Tengok apa saja pun asalkan benda tu bawa pada ingat pada Allah. Kau muda sekarang tengok baca Quran. Kadang-kadang kita orang Melayu jok muda waktu tak ada jam Quran dalam rumah je. Dengan ada orang Melayu orang kampung tiap-tiap hari dia baca Quran. Orang kampung putih karak baru putih tangan kekong tangan sekir. Tapi Allah lepas sikit sebut Allah bismillah Masya Allah Alhamdulillah orang kampung. Tapi ada setengah orang intelektual minyak berlaku kaki minyak palo minyak tubuh minyak. Tapi tak ada sebut-sebut Alhamdulillah sepatutnya dari semua. Ini semua ni Allah panggil tak pandai menggunakan nikmat. Tak pandai guna mata. Mata pun tengok apa? Tengok internet. Tengok Allah, jok pagi, pahala, cakut. Internet ni, kerai tadi, tengok. Pahala ke mana orang ni nak depan apa ada dah kubur. Manusia ni mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap awal. Melayu, Cina, India, faham, jahat, baik, maya tak maya pun tiap-tiap orang mesti mati. Tak ada ubat yang boleh sekat orang daripada mati. Sakit, kita boleh berubat. Tapi mati, nak cari harpa, gajah harpa, kau berapa, tak ada. Lepas pada mati, lepas pada mati, aku balas semua segala susah payahmu, ikamah. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sebagai susah payah matang dia akan dibalas belaka. Bila yawmal qiyamah hari kiamat. Orang tak semaya. Dia orang semaya. Tak semaya pun amalan. Semaya pun amalan. Jika orang semaya berlaku, malah aku. Ya, cuma amalan tu. Malah aku. Orang bayar hutang berlaku, aku bayar. Aku malah bayar. Itu amalan. Kalau kita tak bahasa amalan tu bodoh kita. Tapi nak boleh kau tu kena orang dulu tu. Lembu tak letik Lembu tak letik Kami beri tak letik Kau letik tak ni. Okey. Jadi bila dia kau semua ni amalan tak. Amalan ni akan diamal. Akan dipandang akarat tu. Baman susian inna ruwul perjalanan parfa. Mana-mana orang disikir daripada neraka. Lalu dia masuk syurga. Parfa. Orang yang berjaya. Orang berjaya ialah bukan kaya tanpa dunia. Tapi kaya tanpa dunia. Pak akarat pun kaya juga. Ini makna orang berjaya. Orang berjaya ialah orang masuk syurga. Sama ada atas dunia ada kaya, kaya miskin kau. Asalkan ujung ke syurga, maka berjaya. Itu hak saya kata. Kalau kita nak kata lagu mana, itu kita lah. Tapi kita tak setuju hak kita, betul apa lah. Jadi boleh yang demikian para orang semua. Sebagai nikmat yang Tuhan beri pada kita. sama ada kita nikmat boleh nyawa, nikmat ada tanah, kau nikmat ada rumah, kau ada tulang di rumah, kau ada bini rumah, kau ada anak, kau ada nasi sepinggir, kau ada tadi berapa semua nikmat-nikmat ni kena ingat. Nak makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Balik tidur. Sudah makan segar molek, mata curuh molek, seni tu nak dagah molek. Patut pergi melawat orang sakit, segi tanda kita, cukup dia makan. Patut kita pergi mengajar. Kalau kita ada ilmu, kita mengajar. Mari eh, ambo boleh mengajar tajwid ke, taranum ke, tafsir ke, hadis ke, sejarah ke. Itu dia. Kok mana ada ilmu, sama ada dia untuk guru ke, cikgu ke, DO ke, tua boleh ke, raja ke, rakyat ke, asalnya dia ada, dia ingat. Nikmat Tuhan, dia kena balas. Nikmat Tuhan itu mengikut tempat dia. Dia ada ilmu, ada ilmu. Dia ada duit, dia bersyukur duit. Dia ada pengalaman, dia banyak pengalaman. Ini kita panggil, apa syukur dengan Allah Ta'ala beri pada aku pengalaman. Pengalaman perniagaan kau. Pengalaman dalam politik kau. Pengalaman dalam apa-apa lagi dalam usahawan. Apa, kita beri kau. Kita beri, tanda kita syukur nikmat. Itu dia. La'allakum tahtadu supaya kamu jumpa jalan. La'allakum tahtadu supaya kamu dapat hidayah. Dapat hidayah, hidayah makna jalan. Jalan ni sama ada jalan di rumah kita atau jalan ke syurga. Jalan daku. Rumah kita ada jalan. Rumah kita ada jalan. Kita mari hari ni pada rumah, mari tempat kuliah. Rumah hari ni ada jalan. Jalan banyak-banyak jalan ni, jalan ke syurga. Jalan ke syurga tak ada pernah tahu. Kata wali sore Nabi Muhammad. Tak salah. Orang politik nak ke syurga begini. Orang jutawan nak ke syurga begini. Orang ilmuwan nak ke syurga begini. Orang yang berumah tangga hati bini nak ke syurga begini. Tak ada benda yang Tuhan tak wayak menuju ke syurga. Dan wayak semua sekali ya. Waktu Nabi Muhammad, orang anggap nak orang pergi. Hanya dia makan Nabi Muhammad ni, Tuk Peti pun dia lah, Tuk Kodi pun dia lah, Bapak pun dia lah, Tuk Mulu pun dia, Tuk Gawa pun dia, Ibu pun dia, Tua Polis pun dia, Tua Agapulayak, Tua Askar pun dia, Tua Negara pun dia lah. Kenapa? Bila dia mati, orang rajuk. Bila dia hidup, orang rajuk. Bila dia mati, orang rajuk balik. Benar dia buat. Nak besar masalah ke dini, lagu mana? Tengok Nabi Nabi Muhammad lagu mana? Nak besar masalah ke benda? Tengok Nabi Muhammad lagu mana? Nak besar masalah lagu bini? Lagu mana? Nak besar nak tanya Nabi Muhammad lagu. Itu dia dulu. Jadi orang Melayu waktu ada Islam, dia buat Tuhan. Orang Melayu, orang Arab lah. Sekarang Melayu lah orang Melayu ni, baru itu utama ya. Orang Arab, dia tunggu 2,000 tahun. Dia tolak Islam. Ambil istirahat. Orang Minyak dia panggil kebangsaan. Ambil istirahat dia panggil apa sosialis. Ambil syuyu'iyah, ambil komunis. Ambil apa nama ni, apa lagi dia panggil. Kita ingat-ingat lah. Daripada Arab buat kucar, menurut orang Melayu. Orang Melayu kucar adik, kenapa? Arab ni bakok bagi Islam. Bila Arab dia punah, habis pun habis. Pak Cina Islam pun punuh. Melayu Islam pun punuh. Indonesia pun Islam pun punuh. Alhamdulillah orang ini semua muji juga. Tuhan tidak paksa kita ikut orang Arab. Dia paksa kita ikut Quran. Orang Arab jadi komuni, mung ikut mung lah ayat Arab. Tapi Quran dia. Mu nak ubah Quran tak boleh. Nak bakar Quran, boleh bakar. Orang lain cakap boleh. Mu nak tulis, nak tulis Quran salah. Tulis mung. Tapi ada lah. Apa Quran? Bila apa Quran tak suka mahu tulis, orang salah. Ini kelebihan. Kamak Quran. La'allakum tahtadun supaya kamu dapat hidayah atau kamu jumpa jalan. Walladzina sadda minas samaa'i limaa'an biqadar. Aku ni jenis lain pada buat bumi kepada kamu, aku waktu air dari langit. Walladzina sadda minas samaa'i limaa'an. Dan aku Tuhan yang menurun air dari langit. Air yang kita minum. Mana ada orang boleh buat air? Sebijak-bijak ahli sains, orang apa tak boleh buat air. Sebijak-bijak apa sebanyak-banyak jutawan, orang apa tak boleh buat air. Jadi air yang kita minum ni mungkin nak reti aku waktu turun dari langit. Waktu turun dari langit, paku simpan dan puruk bumi. Bumi ni stop. Pak tu simpan bumi. Simpan air. Biqadar. Aku waktu turun air, biqadar pada-pada. Kalau tu yang waktu turun banyak, tanya Nabi kita, jadi tu pandai minum. Kalau waktu turun air, mati kita pun merekuh habis bumi. Maka aku waktu turun air, biqadarin pada-pada. Kita kata pada-pada yang buang, tubuh. Anu sebutnya kapung. Apa ni nak kata itu. Dia panggil pun Bani Kilak. Bani Kilak. Ah, ini semua. Kau tengah buat tu padan-padan. Atas kita lah pula. Atas kita. Sebab kita kata Ayah baby tidur dua ya. Seria tu. Lagi sekolah tadi. Siapa sekolah tu? Di korang lain pergi. Di keting beli nasi. Tak boleh beli. Nak kerja ayah beli? Beli coklat. Beli coklat. Dan pun poket tembuk. Patung lah. Ayah beli dah. Duit. RM1, RM2 di sekolah. Tapi dah pakai tembuk. Dah membuat solat. Berhenti dia tunggu bah. Tinggal pergi. Dia sesebab. Pergi saja. Ini. Itulah seluruh pada anak cerdik bodoh. Jadi Allah Ta'ala waktu air pada keadaan. Tapi selain sana bos ini, itu. Orang yang tidak. Nak kena susu yang berlaku. Kita nak buat kamu. So, yang kedua lah kita kata. Bila kejiru hari. Kejiru. Tanah kacang kejiru. Stimul. Kejiru hari stimul. Bukan apa. Kacang. Kalau kita tanah ni, bukan nak pada stimul hari. Kalau tidak, kita kering. Bila kejiru stimul tu, semua mampu punah jana cara yang ada doa sulit semua kata-kata kalau semua boleh kecil Allah wajib apa dia ada jiwa tahu Muhammad dua anak-anak Muhammad dia tengah ngeri anak dulu ini semua jadi kalau semua tu boleh cakap dia mahu pada wajib wajib kata aku jiwa aku jiwa kacang aku apa yang buat saya sini siapa saya sini jadi aku jaga kacang Allah Ta'ala jaga orang okay? Jaga orang kena buat dua air sekian banyak. Ni, keluar orang. Kenapa dia? Orang nak minum. Orang nak mandi. Orang nak jiru. Dia bongin aku sendiri ni waktu buat sejuk ni. Aku jaga belakang. Jadi, waktu saya waktu ujian, aku ni ada sahnya. Dia tidak nak suara minum je. Orang minum pun situ lah. Orang nak mandi pun situ lah. Orang nak jiru pun situ lah. Dia orang tu yang nak periduk rupu gapar supaya muka bawa boleh makan pun situ belakang lah. Jadi boleh yang dia kata salah. Salah banyak kelak berapa. Pun jadi lah ni pula pasal jenis tambung. Bawa umur tambung. Bawa umur tambung. Akhir selama jalan raya pak bawa. Umur lah pak kata habis. Jadi jalan raya jadi pari habis di sini. Ini berpunca daripada salah. Salah terbit dan engineering bagian ini. Boleh ada. Dia kata bukan kerja aku. Aku kerja mana. Jadi masa-masa yang bit tidak ada kolektif. Tidak ada tanggungjawab. Dia banyak sekarang ni. Kerana dunia bit. Mung aku. Islam ajarnya hidup kita bawa hukum ni bawa satu sama lain kita sama semua ada berpunca daripada kita tahu asas Islam ialah al-mu'minul ikhwah al-mu'minul adik-beradik manusia semuanya jadi orang Allah berlaku dan kemudian kita tak ada dalam pengajian apa ni pengajian Eropah maka kita pun ini sebab kita buat Tuhan ke Eropah itu dia salah situ lagi Al-Qur'an fa'ashabna bi-baldan maitan haqilat nisbah waktu air pada-pada maka aku ansharna bi-baldan maitan maka aku tabur air ni ke negeri-negeri mati aku tabur air ke negeri-negeri yang kering negeri-negeri dunia yang kering ni aku tabur aku jiru air jadi Allah waktu Allah Ta'ala waktu air dari langit ni satu daripada tujuan ialah nak hidup bumi yang kering jadi bila bumi ni kering tidak kita tak ada cedernya. Lemu kubat makan buku tak ada. Ayah yang tidak telur pun tak ada. Akhir sekalinya, tak ada nak buat kita. Pasal muncul juga Allah Ta'ala waktu air. Jadi air ni bukan untuk kita minum je. Lain pada kita minum, lain kita mandi. Pupuk apa, daun kayu, apa yang jadi makanan bagi makhluk dalam kubat ini, pun boleh hidup sama. Jadi dengan sebab itu, tak usah gaduh. Kalau ada kelak sekejap, tak usah gaduh. Kerana apa yang telah ada banjir, kerana ada lagi benda lain yang nak perlu lain pada perlu kita. Dan benda lain itu, ayah yang ikut mukubah ni, dia perlu ayah itu, ialah kerana kita. Allah Ta'ala buat orang, dia Allah Ta'ala buat lembur lah, supaya kita boleh guna daging. Buat ayah lah, supaya kita boleh guna daging. Buat ayah burung beriak lah, supaya Allah Ta'ala boleh. Burung beriak, sorok. Sorok bau, sorok sedap. Itu satu daripada kepala hidup manusia. Manusia tu kan nak makan dia, kan nak minum dia. No, seronok. Termasuklah, sorok sedap. Dan bau sedap. Kalau semua kita tanya bunga belum, ambo tanya bunga belum kita tanggung. Tuhlah supaya semua cari bunga di sini. Allah Tuhan. Kalau tak ada bunga belum, aku boleh hidup. Tapi nak seronok, nak semua manusia ada bahasa kuah. Kalau gaya mulut, ada nasi. Kalau gaya lepas hidung, ada bunga belum. Kalau gaya tengok, ada burung, tingku, titik. Semua segala siapa yang ada pada manusia, kena siaplah kau. Bagi lagi, musuhaya yang kena. Kadang-kadang kita subuh ada belakang, kalau titik ada rumah. Radio ada domo, bunga belah potan subuh. Ini mari yang balas. Ini nak kata, kita nak kata. Nak kata menatek lah malu. Nak kata tak apa. ni benda-benda begini ni kena fikir. Belum pada kita mati, kena dengar benda-benda begini. Dia mati kat Quran dia apa dah? Kita pergi baca kubur Quran tu. Kita ya, pandai-pandai baca kubur tiga hidup tak sempat baca. Kemati pun nak baca. Ini perangai kita. Ada. Kata dia kata kalau dulu. Tengok, dia bayar. Aku buat kemudian supaya buku apa boleh itu. Kadzalika tukhrajun. Gitulah bendanya tukhrajun, kamu akan dipaksa keluar. Sebagaimana wupuk mampu bila hujan hidup balik. Bagaimana pokok kayu mampu luruh habis daun bila hujan pucuk balik. Bagaimana pelepoh nyum bila maik marat patuh nak pelepohnya. Patuh ni kan tak ada angin, tak ada air jalan. Kering patuh. Bila maik hujan hidup balik. Sebagaimana wupuk mampu hidup balik tanah hujan, kita juga hai manusia. Matilah banyak lama mana tak kubur pun, dia kuat tu air ma'ul hayah dia panggil, maka hidup balik. Maka satu daripada ajaran Islam ialah tiap-tiap manusia mati hidup balik. Hidup balik kerja tak? Aku nak suara. Hidup balik tak balik kapung dah. Ambo duduk mengajar sini panggil, adik aku duduk dengar. Bila mati, ambo tak boleh mengajar dah. Hidup balik tak main ngajar dah. Dia mau hidup balik tak main ngaji dah. Bila kemana? Subhanalladzi biyadi malakut kulli syai' wa ilayhi turja'un. Kepada Allah akan dipaksa balik. Ambo dipaksa depan Allah. Ya Aziz. Kiusa. Kiusa. Buat apa kertasnya? Ini dia menerak apa jawab. Jawabnya, ya Allah, sebanyak mana benda orang putih buat daripada negeri, daripada negeri aku. Rebo. Ben ramah Tuhan. Tuhan ku, tapi rebo. Orang Cina ramah. Islam lah kau, tapi buka kepala dalam buku kriting. Mungkin apa lagi? Pajak kadar. Orang sekeng nak duit cash, nak ni ke anak, nak izin ni, nak bayar hutang, bagi pajak kadar, bagi cabut kelan dengan bila ikut pajak kadar. Kata tu lenak. Aku ganti dengan arahan Tuhan ku aku ganti dengan arahan. Orang tak ada piti, bagi piti di arahan. Kalau tak pergi tebu, dia jual. Kau pajak terakhir ni, dia ambil piti dia, bagi lagi dia boleh balik. Dia benar-benar aku buat. Bulan Rajab, sekali lagi main Bulan Rajab. Bulan Rajab orang Melayu, orang Tantai Bangi, Bulan Isra Merah. Aku tukar nama, kan. Daripada Bulan Isra Merah jadi Bulan Semayang. Kerana orang aku, orang-orang yang semayang. Orang-orang dok, orang besar-besar tak semayang. Gua dia besar dok. Kereta-kereta dia tak pergi hotel, tak pergi masjid malu naik. Tak kereta besar masjid. Ya Allah, aku didik. Kaya aku, kawan aku, supaya semayang. Apa nama ni? Kita tak sudah. Kita bergawal-bergawal. Atas ni masuklah kubur. Tidak bergawal ada kita. Aku yang lagu tu. Ada bergawal. Bila masuklah kubur. Tetap bergawal. Bincin. Bincin. Ya aku besar lah. Alhamdulillah. Lah ni tu lah. Aku tengok. Kadang-kadang aku keluar. Jabat aku. Melalui kesemarian. Dalam bangga. Aku tengok oleh lama. Aku bersyukur tu lah. Aku bahasa merah. Ya Allah itu. Aku lama. Ya Allah semaya. Di masjid. Suhu. Padahal suhu ni. Waktu pucuk tak panggil. Nak makan. Makan tengah hari. Suhu lah. Nak pergi Ismail Zohor pun tiga tu juga lah. Nak makan, nak pergi Zohor. Tapi oleh boleh tinggal, dia bak di Ismail tak makan. Di semua ni kesedaran yang ada pada gawa aku, pada rakyat aku. Hasil daripada sebagian besar daripada aku. Benar-benar gini perhatian macam dia macam dia dapat dapat sebab ni. Mari pergi ke Tuk Bali. Dia resmi tu aku apa nama ni lagu hai. Aku sebut dah ucapan aku. Pelabuhan Tuk Bali kecatan aku kemarin. Mula dari Simbah. Tahun 91. Aku pegang jawatan tahun 91. Tahun 90. Tahun 91 aku pergi Nada. Tun Dr. Mahathir di Kota Jantan. Bawa surat. Suruh surat. Anak berumah. Datuk Seri. Dengan Seri saya bawa surat daripada kajian. Kami ketiga kalung. Satu daripadanya pelabuhan. Pelabuhan dia menenung. Dia kata, patah lantai ni, pohok. Bercetek dia, bercetek. Ambo kak mari dapat pohok. Cetek. Pak pohok dan negeri. Ya, yeah, kabarnya dulu universiti. Tiba-tiba rakyat telefon. Jawab dia pihak lain saya kata. Dia fikir aku pakai serpeng tak reti ke mana. Aku sengaja pakai serpeng. Aku nak tunjuk aku ni orang pondok. Orang pondok ni disebut bodoh. Aku nak tunjuk tidak bodoh dalam ni. Lah tidak bodoh. Jawab depan aku ni ibarat kau tidak bodoh, kau tidak aku bodoh dia bodoh. Air cetek ni ambo tak kata apa tapi ambusnya tahu. Oh. Dia bodoh aku, kau dia nak nanti kat aku, kau dia sedih bodoh. Eh bodoh ni. Apa nama ni? Trusen Swiss. Trusen Swiss di Mesir ni 100 tahun dulu. Tika tu kata sodok tak ada. Orang gali ngecok. Jamaah Abdul Nasir kata, tok nenek kita galinya kuku, kekal kuku. Waktu dia takmim, waktu dia apa nasionaliskan, apa nama-nama ni. Dia kata, susah suwi ni kita mesti ambil kita. Jangan bui pada syarikat Perancis. Kenapa? Tok nenek kita galinya cok, galinya siku. Kalau tak ada cok, tak ada siku, galinya kuku. Jadi, dunia lain, dunia ada, ada sodok, ada hidup yang pop dan yang teriak, ada wayak satu, apa nama ni. Istilah orang lalu, sebab kita kata barat, kalau ubat kat ubat tiruan. Kita ada ubat tiruan. Jangan tangan yang hukum 500, 50, 50 ribu tu. Kedai ada berapa ribu. Orang beli jen, jen nama kau tak ada kau tak ada. Baru ni beri pun cerita, 50 ribu, 60 ribu. Tapi dia dah ada rasa berapa ribu. Kenapa? Radu tiru, ubat tiru, kat nalai tiru, kritis tiru. Ini sudah tiru. Sudah tiru lah. Jadi orang yang mampu, orang yang payah sangat. Nak beri projek apa yang masuk dalam hal. Nak beri 21 tahun. Akhir jadi lupa. Lepas tu kita, ambo sebut dan ucapkan. Di Kelantan ada kereta api. Dia depan jam yang putih ni. Tahun 1901. Tahun 1901, orang kereta buat kereta api. Kan? Dia ada kereta api. Kita ada tahun 41. Belum pergi Jepun. Kapal terbang ada dah. Sini. Ambo pergi ke India. Tahun 42, kapal terbang. Tu dia kereta api ni. Ingat lagi. Kita ada kereta api, kita ada kereta api. Dekat Kelantan ni ada sekolah kapal terbang. Sekolah kapal terbang, ada bekas kereta api, bekas kapal terbang, ada sekolah kapal terbang. Tamadunya, bawah Kelantan. Oh, ada kapal lagi? Ada pelabuhan. Kalau pelabuhan ni buat tahun 90, ambil kita tahun 91. Buih tahun 90, tahun 90. Tapi pahamnya, dekat. Kau kata, sekarang tak boleh, jadi kata boleh. Kau kata Islam ni huraga, Islam ni ada kata huraga, malah dia beri-beri. Tak betul tak. Tapi itu ada. Jadi, 21 tahun kau boleh, aku boleh. Tak boleh. Jadi, orang ni semua, kita duduk sebagai hamba Allah. Bukan hamba dan free, bukan hamba free. Sakam, hamba Allah. Belum subuh kita bangun semaya. Ya Allah, dia tinggi air mata sekali, ya Allah. Ya Allah, dia panjang-panjang lomong. Kau nak pergi hadiahnya, ialah. Allahumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alaikum biman khalana. Allahumma alaikum biman khalana. Ya Allah, pada orang wakil dan pada aku, tolong tengok sekitar. Hei Tuhan, pada orang yang cabut air muka aku, tolong tengok sekitar. Hei Tuhan, pada orang yang cabutkan amanah, cabut hok, amanah, tolong tengok sekitar. Tidak tahu kita banyak. Nanti kita ajar. Tidak, dalam masa kita baca kunut. Kita ada kunut nazilah. Kunut nazilah mana kunut, kita semua balik. Dan do ni, balik paling besar sekali bukan semalam. Dan balik paling besar nanti orang Islam atau Islam. Dia fikir Islam ni semalam, kuasa buat masjid. Tidak, tak boleh ajar pun Islam ni pun buat masjid. Buat masjid, topik ada piti boleh buat masjid lah. Itu masjid Al-Bara'ah. Masjid Bara'ah di Bandar Kota Baru. Waktu mau buat kita, amu minta Cina. Cik, apa ni amu? Apa? Saya buat masjid ni. Awak boleh beri masjid? Boleh? Boleh beri keloli? Ah, boleh? Boleh beli nasi buku pagi-pagi walaupun kita? Boleh? Siapa dia ada duit, kita boleh minta daripada dia buat masjid. Masjid Al-Bara'ah yang ada di Kota Baru tu, Melayu pun buat, Cina pun buat, tak boleh, tak pek pun buat. Siapa dia ada duit, boleh masjid. Tapi masalah masjid kerja apa? Masjid ini kira nak ambil jadi konfetor saja tu, ataupun tempat jumpa hamba Allah. Bukan jumpa orang Melayu. Orang Melayu lain, hamba Allah lain. Orang Melayu yang jadi hamba Allah, alhamdulillah. Tapi orang Melayu jadi hamba syaitan, ini payung pasal. Tak apa lah, selagi ada dunia ni adalah syaitan dan neraka. Yang putus. Selagi ada dunia, ada mereka, ada syaitan. Jadi kita nak cari dunia tak ada, tak syaitan seorang pun tak ada. Dia ketikut pun dia fikir masuk kita ke dunia ni, kita ingat syaitan dia melakar dia. Cuba kena kita ada subuh. Orang askar, tua askar, kering para cik, askar pagi tujuh. Aku ayat ni, ayat ada. Aku nak kerjumu di kawasan komen. Tak turun ni, sengaja aku buat turunmu, tak komen. Tak ada bom, tak ada gapo. Tapi kalau mu pergi, tentu aku ni, mu boleh jumpa. Mu boleh pergi ke tempat yang aku nak kita pergi. Jadi, mu nak turun ustaz. Apa dia bilang? Islam ni ajar pada kita di dunia ni ada syaitan, ada backup. Tapi kalau mu pergi, tentu aku ni, insyaAllah bersabar ke situ. Dia boleh apa tu aja? Yalah, Quran. Quran ni nak cari duit banyak mana tak apa. Tapi mesti tak akan masuk dengan aku. Kalau mu Quran. Mu nak politik, kalau mana sekarang tak apa, mesti tak akan masuk dengan aku. Tapi kalau mu cuba. Mu nak laki bini, tak apa. Mu nak kualiti, tak apa. Nak jantan, tak apa. Nak gapa, tak apa. Tapi syarat ni, tu kita akan insyaAllah bersabar. Sallallahu ala alhamdulillah ala alihi wa sallam wa sallam. Alhamdulillah wa alamin. Alhamdulillah wa sallam. Alhamdulillah wa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم باركنا في حياتنا وباركنا في مماتنا وباركنا فيما رزقتنا من أموالنا وأولادنا وعدودنا ودينا وأنفسنا. اللهم إن الظهر بهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطعه وإن كان عاصلا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قرنا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه وبارك لنا فيه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتنا مع الدرك الصحيح ربنا اجعلنا من الصلاه ورحمه بيدنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه واجمع بيننا بتنفيذ محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة